Tahu tak tahu mengapa baru ku rasakan kehampaan ini terasa sangat menyakitkan. Betapa berat cintanya padaku dan ketulusan hatinya, juga perhatiannya kepadaku, tapi semua itu ku abaikan. Tak tahu mengapa baru ku rasakan rasa.